jamak dari kata madad. Apa maknanya? Al-a'wan, penolong-penolong. Wan-nasirun, pembela-pembela. Alladzina kanu yamudduna al-muslimin fil jihad. 6. Yang mana mereka itu membantu, menolong kaum muslimin, mengulurkan pertolongannya kepada kaum muslimin di dalam jihad, di dalam pertempuran, peperangan. Maka dikatakan amdad, bentuk kata jamak yang bentuk tunggalnya adalah madad. Kembali kepada hadis bahwa jika datang kepada beliau, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amdadu ahli Yaman, mungkin disebut dalam terjemah rombongan, rombongan yang mana sifatnya rombongan tadi pembela kaum muslimin di dalam jihad. Jika datang rombongan penduduk Yaman, sa'alahum, maka Umar bertanya kepada rombongan tersebut. Apa yang beliau tanyakan? Afikum Uwais ibnu Amir, apakah bersama kalian ada seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir? Adakah bersama kalian dalam rombongan ini? Demikian pertanyaan siapa? Pertanyaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hatta ata ala Uwais. Kalau sudah diberitahukan kepada beliau bahwa si fulan itu adalah Uwais, maka segera beliau Umar mendatanginya. Nah, mendatangi Uwais radhiyallahu anhu. Nah, ada apa dengan beliau? Nah, dengan Uwais ibni Amir sehingga ditanyakan, dipentingkan oleh Umar untuk bertanya dalam suatu rombongan, apakah ada sosok dengan nama tersebut, Uwais ibn Amir. Faqalalah, ketika sudah Umar menemuinya, maka beliau tanya, anta Uwais ibn Amir, apakah memang engkau yang bernama Uwais ibn Amir? Qala na'am. Maka Uwais pun menjawab, na'am, ya, saya Uwais. Qala min muradin, thumma min qaran. Apakah engkau berasal dari penduduk Yaman yang asal wilayahnya dari Murad, kemudian dari Qaran? Murad dan Qaran adalah nama daerah di Yaman. Apakah engkau tadinya asalnya dari Murad, kemudian pindah ke Qaran? Naam. Yang jelas itu penisbatan Uwais, bisa jadi Murad, bisa jadi Qaran. Apakah engkau berasal dari sana? Apa jawabnya Uwais? Naam. Ya, betul, saya dari sana. Qala, maka Umar bertanya, sudah mendapatkan dua bukti. Betul dia namanya, beliau namanya Uwais, dan beliau dari sana. Kemudian Umar bertanya, fakana bika baras, apakah engkau tadinya punya penyakit baras? Baras itu belang. Nah, banyak mungkin di tubuhnya belang-belang. Nah, apakah engkau memiliki penyakit tersebut? Fabari'ta minhu illa maudhi'a dirham, yang mana engkau jadi sembuh, yang mana engkau akhirnya sembuh dengan izin Allah Jalla wa'ala, illa maudhi'a dirham, kecuali yang hanya tersisa adalah sebesar uang dirham, sebesar uang logam seperti ini. Belang-belang yang tadinya banyak mungkin menyeluruh pada tubuhnya, kemudian hilang, sembuh dengan izin Allah Jalla wa'ala, tinggallah yang tersisa adalah sebesar logam saja, sebesar dirham. Apakah engkau memang pernah seperti itu? Qala, maka Uwais menjawab, na'am. Umar bertanya lagi, sudah mendapatkan bukti yang ketiga. Laka walidah, apakah engkau masih punya ibu? Walidah, apakah engkau masih punya ibu? Maka jawab Uwais, na'am, saya memang benar, ibu saya masih hidup. Qala, maka Umar dengan itu menyatakan, sami'tu Rasulullah. Sungguh aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pertanyaan Umar tadi memang ingin membuktikan apa yang pernah beliau dengar, yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang si fulan bin fulan yang sifatnya seperti ini seperti ini. Ketika datang rombongan Yaman, nah, kafilah dari Yaman, selalu beliau tanyakan, ada Uwais di situ? Nah, pada kisah ini ada rombongan dari Yaman tadi, kemudian ternyata di situ ada Uwais. Nah, maka Umar membuktikan dari apa yang beliau telah telusuri sendiri. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais ibni Amir." Akan datang kepada kalian seorang sosok yang bernama Uwais ibni Amir. Ma'a amdadi ahli Yaman, yang dia datang dengan rombongan penduduk Yaman, min Murad, yang mana dia asalnya dari Murad. Naam. Makanya Umar bertanya, apakah kamu dari Murad ataukah dari Qaran? Maka apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berasal dari Yaman dan dari Murad. Thumma min Qaran, kemudian juga dari Qaran. Kana bihi baras, yang mana beliau pernah mengidap penyakit baras, penyakit belang pada kulitnya. Fabari aminhu, kemudian sembuh darinya. Illa maudhi'a dirham, kecuali segumpal atau sebesar logam dirham. Lahu walidah, yang mana beliau masih memiliki ibu baginya. Huwa biha barun, yang mana Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya. Huwa biha barun, yang mana Uwais sangat perhatian dan perhatian, sangat berbakti betul-betul kepada ibunya. 6. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, seandainya Uwais mau bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala, la abarrahu, niscaya Allah dengan segera akan mengabulkannya. Dengan sebab apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini kisahnya terkait dengan ibu, sehingga sangat mandi, kata orang Jawa, doanya. Nah, karena sebab apa barokahnya dia berbirrul walidain kepada orang tua, terkhusus apalagi kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ini apa, siapa yang menyatakan? Rasulullah SAW. Rasul menceritakan tadi, beliau masih melanjutkan kisahnya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, seandainya dia Uwais tadi mau bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala, la abarrahu, niscaya Allah akan kabulkan dia. Fa in istata'ta an yaghfira laka faf'al, jika engkau mampu atau jika engkau bisa. Naam. Jika engkau bisa, an yaghfira lak. Naam. Jika engkau bisa membuat dia memintakan ampunan untukmu, jika engkau mampu untuk bisa kemudian dia rela memintakan ampun kepada Allah untukmu, ya, kata Nabi, faf'al, maka lakukanlah. Nah, karena doanya dia, doanya beliau Uwais tadi terkabul. Maka beliau sarankan fa in istata'ta, jika engkau mampu kalau ketemu dia, an yaghfira lak, supaya dia memintakan ampun kepada Allah untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Fastaghfirli wastaghfirlah. Naam. Maka mintakan ampunan untukku, lalu dia memintakan ampunan untuknya. Naam. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Faqala lahu Umar, maka Umar pun bertanya kepadanya, aina turid, kemana yang kau inginkan, kemana yang kau akan pergi? Qala, maka Uwais menjawab, al-Kufah, aku akan pergi ke kota Kufah, salah satu kota atau wilayah di negara Irak. Naam, aku akan pergi ke sana. Qala, maka Umar menawarkan kebaikan kepadanya. Ala aktubu laka ila amiliha, maukah aku tuliskan bagimu kepada amiliha, yakni kepada penguasa Kufah, nah, wali kotanya atau penguasa di sana, nah, yang dengannya suatu saat jika engkau memerlukan bantuan akan membantumu. Ala aktubulak, mau aku tuliskan surat untukmu kepadanya. Apa jawab Uwais? Akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Biarkan aku ini bersama ghabra'an nas. Ghabra' itu satu kata dengan kata gubar. Tahu gubar? Gubar itu debu. Nah, bahasa Arabnya adalah gubar. Ghabra'in nas maksudnya adalah rakyat jelata. Rakyat yang miskin. Yang berada di tengah-tengah masyarakat. Penawaran Umar tadi dijawab oleh Uwais, akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Biarkan aku bersama rakyat jelata yang ada di sana, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai bagiku. Nah, tidak perlu aku diberikan keistimewaan dengan tawaran tadi, kemudian aku dengan itu diistimewakan, dibantu urusanku dan sebagainya. Nah, biarkan aku bersama ghabra'in nas. Falamma kana minal amil muqbil, maka tatkala tibanya pada tahun al-muqbil, tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim, ada seseorang laki-laki yang yang memiliki orang terpandang di kalangan mereka melakukan haji. Fawafa Umar. Nah, maka orang tadi ingin bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasa'alahu an Uwais. Kemudian orang tadi ditanya tentang Uwais. Ditanya oleh Umar tentang Uwais. Faqala taraktuhu rasal bait qalilal mata'. Orang tadi mengemukakan alasannya, taraktuhu, aku singkirkan, aku tinggalkan dia. Naam. Aku tinggalkan dia. Naam, rasal bait di rumahnya dengan kondisi yang compang-camping. Naam. Qalilal mata', dengan apa, perbendaharaan yang sangat sedikit, dengan sedikit harta. Qalilal mata', yakni dengan sedikit harta. Dia itu orang yang compang-camping, dia itu orang yang miskin, rakyat jelata. Naam, maka aku tinggalkan dia. Mendengar komentar dari orang yang hendak melakukan haji tadi, qala, maka Umar mengingatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya sebagaimana riwayat yang sebelumnya tadi. Ya'ti 'alaikum Uwais ibn Amir ma'a amdadi min ahli al-Yaman min Murad thumma min Qarn qana bihi baras fa bari'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir bersama rombongan dari Yaman, dari Murad, kemudian dari Qarn, yang dia memiliki penyakit belang pada kulitnya, kemudian sembuh kecuali sebesar logam dirham, yang mana beliau memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan segera kabulkan. Fa'in istata'ta an yastaghfira lak, jika engkau berkeinginan, maka mintakan kepada dia agar dia memohonkan ampun kepada Allah Jalla wa'ala untukmu. Faf'al, maka silahkan lakukan. Fa'ata Uwaisan, maka orang laki-laki yang berhaji tadi mendengar kabar itu dari Umar, sabda Nabi SAW, maka segera mencari, mendatangi Uwais. Faqala istaghfirli, mintakan ampunan untukku kepada Allah Jalla wa'ala melalui Uwais tadi. Naam. Qala anta ahdathu ahdan bi safarin salih fastaghfirli. Maka Uwais berbalik menyatakan, anta ahdath ahdan, engkau ini orang yang dalam posisi sedang safar yang saleh, safar yang baik, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Fastaghfirli, kalau bisa engkau mintakan ampun kepada Allah untukku. Naam. Qala laqaita Umar, maka Uwais bertanya kepadanya, apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar? Qala na'am, maka orang tadi menjawab, ya, saya pernah berjumpa. Fastaghfirullah, maka mintakan ampun untuknya. Fafatina lahun nas fantalaka ala wajhih. Naam. Maka mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Naam. Demikian riwayat yang sudah kita dengarkan bersama. Di akhir hadis, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Melalui hadis ini kita mengetahui bagaimana kisah yang terjadi antara Umar dan juga dengan Uwais. Naam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan juga, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik tabi'in. Padahal beliau tidak mendapati masa tabi'in. Beliau telah wafat. Nah, maka masa tabi'in adalah masa generasi dua jenjang setelah Rasul. Masanya yang bersama dengan manusia yang bersama Rasul yang beriman dan wafat dengan keimanannya adalah namanya sahabah, yang mana bertemu dengan Rasul SAW. Kemudian ketika Rasul SAW telah wafat, manusia yang bersama dengan sahabat itu namanya tabi'in. Sekian banyak tabi'in. Maka sebaik-baik tabi'in kata Nabi SAW, seseorang yang bernama Uwais. Yang mana beliau punya ibu, yang mana pernah mengidap penyakit belang. Nah, maka temuilah dia kata Nabi, fastaghfir lakum, mintakan ampun kepada Allah melalui dia untuk kalian. Dari hadis ini yang bisa kita cerna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang bertemu dengannya, dengan Uwais, agar meminta didoakan olehnya. Alaysa kadzalik? Ya, dengan dua bukti tadi. Nah, buktinya Umar sendiri, buktinya seseorang yang bertemu Umar yang mau berangkat menunaikan ibadah haji tadi. Maka menunjukkan perintah dari Nabi orang yang bertemu dengan Uwais agar meminta didoakan olehnya. Akan tetapi, ini kata Syekh Ibn Utsaimin kekhususan baginya. Kalau dikatakan kekhususan berarti tidak kemudian setiap kita ketemu orang yang soleh, yang sifatnya seperti Uwais tadi, kemudian kita minta didoakan. Tidak. Ketahuilah perintah Nabi seperti itu, setiap yang bertemu Uwais menunjukkan kekhususan Uwais. Uwais ibnu Amir. Nah, kenapa? Karena beliau memiliki kebaikan berupa sangat berbakti kepada ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan penyebutannya di dunia sebelum mendapatkan pahala di akhirat kelak. Dimuliakan sosok seperti Uwais. Allah berkehendak untuk memuliakan dari hambanya Allah tunjuk. Nah, di antaranya adalah beliau radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Alasan berikutnya bahwa selain itu kekhususan, kalau kita sudah mengetahui itu kekhususan bagi Uwais, menunjukkan di sisi lain Nabi tidak pernah memerintahkan seseorang untuk minta didoakan oleh orang lain. Nah, yang masih lebih baik, lebih bagus dari Uwais masih banyak. Ya, dari para sahabat. Nah, tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal dibandingkan Uwais. Para sahabat yang lain lebih afdal dibanding dari segala sisinya dibandingkan Uwais. Nah, perlu diketahui generasi sahabat itu generasi yang afdal. Tabi'in ini Uwais generasi tabi'in. Generasi sahabat lebih afdal dibandingkan generasi tabi'in. Apa paling tidak alasannya dikatakan lebih afdal? Karena mereka satu generasi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka ketika turun ayat ini, siapa yang berada bersama Rasul? Para sahabat. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun para sahabat itu ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula hadits Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-kali mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud pun, niscaya tidak bisa mencapai walaupun separuhnya. Menunjukkan mereka memiliki kemuliaan. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, yang sezaman dengan aku. Maka sahabat itu bukan sekedar sezaman, tapi beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan itu pula. Karena kalau sezaman dengan beliau saja, kemudian dikatakan sahabat, bagaimana keberadaan Abu Jahal, keberadaan Abu Lahab, keberadaan pamannya Rasul Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, tapi tidak dikatakan sahabat karena tidak beriman kepada beliau dan wafat pula tidak dalam keadaan iman. Sekali lagi, generasi sahabat, generasi terbaik umat ini karena dididik oleh sebaik-baik umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis tadi, sebaik-baik umat adalah yang satu generasi dengan aku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudah mereka, sesudah sahabat dinamakan tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang terbaik setelahnya lagi sesudah mereka, sesudah tabi'in, yang dinamakan tabi'ut tabi'in. Maka di sini Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk minta doa kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, para Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Yang mereka tentunya justru kedudukannya lebih afdal dibandingkan Uwais. Maka yang benar dalam masalah ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak ada keharusan seseorang meminta didoakan oleh orang lain. Bisa dipahami? Tidak ada keharusan seseorang meminta didoakan oleh orang lain. Sekalipun orang lain itu adalah orang yang saleh. Kenapa antum sendiri tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, saya ini siapa saya ini? Saya ini banyak dosa, mana mungkin Allah menoleh, mana mungkin Allah ini mengabulkan doa saya? Kenapa kamu berburuk sangka seperti itu, mengira Allah seperti itu? Anggapan dengan anggapan yang tidak baik. Allah mana mungkin mengabulkan doa saya? Nah, kalau Allah kehendaki untuk Allah kabulkan, sekalipun kau memiliki dosa sebesar buih di lautan, maka Allah akan kabulkan. Maka percayakan kepada dirimu bahwa engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepadaku, maka Aku dekat kepada mereka. Maka tidak nunggu minta kepada Allah, nunggu kita ini suci, nunggu kita ini bersih, terlepas dari dosa, baru kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kisah yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, orang yang datang dalam keadaan berdosa, mengakui dosanya, kemudian meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi, tidak ada keharusan seseorang meminta didoakan orang lain. Sekalipun orang lain itu adalah orang yang soleh. Karena yang demikian bukan bagian dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan petunjuk pula dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka jangan biasa seperti itu. Tolong doakan saya. Kalau sifatnya bersifat umum, doanya bersifat umum, maka itu tidak mengapa. Nah, kalau minta didoakan oleh orang lain, sifatnya umum, bukan untuk pribadinya dia sendiri, maka tidak mengapa. Contohnya apa? Minta didoakan agar diturun hujan. Nah, hujan itu kemaslahatannya untuk dia saja, hujan itu ke dia saja, apa untuk semua? Untuk semua. Atau juga untuk dihilangkan fitnah atas yang menimpa kepada orang banyak atau kepada yang lainnya. Maka Syekh Ibn Utsaimin menyatakan tidak mengapa. Karena yang demikian ini mengandung kemaslahatan orang selain dirinya. Nah, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Beliau berikan gambaran sebagaimana seseorang meminta harta untuk orang fakir. Dia cari dana untuk saudaranya yang miskin. Tolong, antum tidak ingin tambah untuk kepada si fulan, masyarakat fulan yang keadaannya fukara wal masakin. Apa antum tidak ada tergerak atau kepingin untuk bantu kondisinya seperti itu? Nah, kita mencari dana misalkan untuk saudara-saudara kita di Lombok. Nah, yang bagaimana kondisinya mereka sekarang? Kita tidak cukup dengan sebatas duka, kesian begitu saja, tanpa kita terpanggil untuk bantu dari sisi dana, tenaga, sisi moral, kita mendakwahi, mengingatkan mereka ini semua peringatan dari Allah. Mari segera kembali, diajari mereka ilmu tentang agamanya dan sebagainya, adanya andil. Nah, maka ketika kita cari dana untuk mereka ataupun selain mereka yang perlu kita bantu, maka kita tidak menjadi orang yang hina atau tercela karenanya. Ya, beda kalau kita minta-minta sendiri untuk kita lain. Malu kita ngemis. Maka jangan, kalau bisa jangan ngemis. Jangan minta menengadah sama orang. Kerja sendiri yang halal. Apa yang kamu dapat segitu itu aziz, mulia bagi kalian. Dibandingkan kalian meminta-minta. Para nabi juga bekerja untuk mencari nafkah dengan tenaganya, mencari ma'isyah, Nabi Zakaria dan yang lainnya sebagai tukang kayu. Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari nafkah yang halal, walaupun dapatnya segitu yang ditentukan Allah, lebih mulia dibandingkan kita minta-minta. Tahan diri dari meminta-minta, kecuali terpaksa. Sudah kondisi yang mendesak. Nah, kalau bisa dengan kemampuan yang kita miliki. Bisa dipahami insyaAllah. Nah, masalah meminta doa kepada orang lain tidak menjadi keharusan, bahkan itu bukan petunjuk dari Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Beda masalahnya ketika itu sifatnya adalah umum untuk kemaslahatan orang selain dirinya. Demikian pula Nabi SAW permohonan para sahabat kepada beliau adalah sebagian dari kekhususan beliau. Kalau kita nanti telaah sekian hadis-hadis Nabi SAW, ada juga permintaan atau permohonan para sahabat Nabi meminta doa kepada beliau. Ini pun juga sifatnya khusus. Artinya apa? Jangan dijadikan dalih bahwa bolehnya meminta doa kepada orang lain. Lah itu buktinya. Minta doa kepada Uwais, Umar. Lah itu buktinya para sahabat, sebagian para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Jawabannya apa? Kekhususan. Nah, mereka memohon kepada beliau agar berdoa kepada Allah untuk mereka. Nah, sebagaimana kisahnya 70 ribu orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya, insya Allah masih hangat dan terus ingat pada kalian kisah tersebut. Nah, kata Nabi akan ada 70 ribu orang umatku yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang beliau sebutkan cirinya ada 4. La yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wala yaktaun, tidak meminta diobati dengan timpaan besi panas. Kemudian, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur, memiliki anggapan sial. Dan yang 4, inti dari 3 masalah sebelumnya tadi, hanya kepada Allah lah mereka meletakkan tawakalnya. Ketika Nabi bilang seperti ini, maka berdirilah seorang sosok sahabat yang namanya Ukasyah bin Muhsan. Ya Rasulullah, ud'u lana, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Berarti sahabat tadi minta apa? Didoakan ya. Nah, ini maksudnya. Kalau ada sahabat minta doa kepada beliau, sekali lagi jawabannya kekhususan. Nah, maka Nabi menjawab, didoakan Ukasyah. Berdiri lagi seorang lagi di majelis itu mengikuti caranya Ukasyah. Ya Rasulullah, doakan aku kebaikan. Dengan itu masukkan aku termasuk golongan mereka. Maka jawaban Rasul, sabaqaka biha Ukasyah. Sungguh telah mendahului permintaan seperti itu Ukasyah ibn Muhsan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, nampaknya sudah mendekati waktu Isya. Kita lanjutkan nanti pada waktunya mendatang biadzinillah. Tolong diingatkan bahwa tadi baru disebutkan satu bukti adanya sebagian sahabat minta didoakan oleh Rasul, itu adalah kekhususan. Bukti pertama riwayat Ukasyah bin Muhsan. Masih ada riwayat satu lagi, karena waktunya tidak mencukupi. Itulah yang bisa kita lakukan pada kajian malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.